Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih dalam masalah janaiz. Wa an Salim an abihi radhiyallahu ta'ala anhuma annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa hum yamshuna amama al-janazah. Dari Salim, dari ayahnya, ayahnya adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Salim adalah cucu Umar dan salah satu dari fuqaha usab'ah, tujuh fuqaha yang termasyhur ma'ruf di zaman tabi'in. Mereka sebagai ahli fatwa dan menjadi rujukan dalam banyak hukum, sehingga dalam banyak masalah fikih para ulama sebutkan qala bihi fuqaha'u sab'ah. Pendapat ini pendapat fuqaha yang tujuh. Begini pendapat fuqaha yang tujuh karena ma'rufnya ke fikihan mereka dan ke aliman mereka. Salah satu dari fuqaha'u sab'ah, tujuh fuqaha besar ini adalah Salim ini. Dari ayahnya beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa dia melihat Rasul, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum, mereka berjalan di depan jenazah. Hadis diriwayatkan oleh imam yang lima, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Walaupun Nasa'i dan beberapa ulama mengillahkan ada illat pada hadis ini, yaitu irsal, mursal di dalam sanadnya. Hadis secara umum disahihkan oleh Nawawi dalam majmu' Muhadzab. Abdullah bin Umar menyatakan, aku melihat Rasul, juga Abu Bakar, juga Umar. Kemungkinan pertama yang dilihat Abdullah bin Umar secara bersamaan, artinya di satu waktu pada satu jenazah, di waktu itu secara bersamaan langsung Ibnu Umar melihat ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ketiganya di depan jenazah. Namun juga ada kemungkinan lain yang dimaksud Abdullah bin Umar di zaman masing-masing. Ya, ini aku melihat Rasulullah, di zaman Rasulullah masih hidup, beliau berjalan di depan jenazah. Aku juga melihat Abu Bakar di zaman Abu Bakar, Umar saat mereka khalifah juga mengantar jenazah mereka di depan jenazah. Mungkin ini, mungkin itu, kedua-duanya mungkin. Bisa itu bersamaan di satu masa, bisa itu di waktu yang berbeda di masa mereka masing-masing. Yang jelas, yang lebih penting dari itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun Abu Bakar, Umar, khalifah pertama dan kedua, mereka berjalan di depan jenazah. Kenapa demikian? Para ulama mengungkap makna hikmah di balik ini. Mereka katakan karena musyayyi, kamu yang mengantar jenazah itu posisinya seperti syafi', seperti orang yang memberi syafaat bagi jenazah ini. Seperti orang memberi syafaat, layaknya orang memberi syafaat, dia yang di depan, karena dia yang membantu atau memberi kemudahan, mendoakan bagi jenazah ini. Makanya dia lebih pantasnya di depan, dia dulu ngasih syafaat, baru kemudian yang diberi syafaat ini datang di belakangnya. Hadis kalau dihadapkan memang ada illat seperti Nasa'i sebutkan, ada kelemahan atau sebab yang karenanya itu ditolak oleh para ulama hadis. Ada hadis-hadis lain juga masing-masingnya ada illatnya. Illat itu kalau pada manusia mungkin penyakit, cacat. Masing-masingnya ada sakitnya lah. Yang ini mungkin sakit perut, itunya sakit kepala, yang itu gak ada yang sehat sempurna. Ada hadis lain, hadis Mughirah di Tirmidzi, juga Imam Ahmad dan Nasa'i. Rasulullah katakan ar-raqib khalfal janazah wal mashi haitsu syaa minha. Kalau yang berkendaraan, pakai kendaraan, maka dia hendaknya jalan di belakang jenazah. Tapi kalau dia berjalan, maka terserah dia di mana. Dia mau jalan di depan jenazah boleh, dia mau jalan bareng jenazah boleh, di belakang jenazah pun tidak mengapa. Artinya ada pilihan bebas bagi yang berjalan, dimanapun dia berada, kanan, kiri, depan, belakang. Adapun yang berkendaraan, Rasulullah katakan di belakang, agar kemudian tidak menghalangi jalannya orang, tidak menyulitkan jalannya orang. Orang mau jalan, mau cepat, akan sulit ketika di depan mereka ada kendaraan, sementara jalan kendaraan pun akan pelan dan ini. Hanya kalau yang kendaraan suruh berjalan di belakang jenazah. Zaman itu kendaraan onta, kuda, himar. Zaman sekarang ya mobil atau motor. Agar tidak menyulitkan orang, hendaklah yang berkendara, boleh berkendaraan silahkan, tapi jalan di belakang jenazah. Dari riwayat-riwayat ini, tampak bahwa perkara jalan mengantar jenazah fihi sa'ah, diberi kelonggaran dalam syariat. Artinya tidak ada ketetapan yang disebutkan harus begini. Longgar. Boleh orang itu jalan di depan jenazah, atau dia mau jalan di belakang jenazah, atau di sebelah kanannya, di sebelah kirinya. Adapun riwayat Abdullah bin Umar ala fardhi sihhatihi, kalaupun hadis diterima marfu, seandainya itu marfu sampai ke Rasulullah, ya diarahkan bahwa itu qadhiyatu ain, sifatnya kasuistik. Artinya kasus, insiden terjadi di zaman itu saat dilihat Abdullah bin Umar, kebetulan Rasulullah, Abu Bakar, Umar sedang di depan jenazah. Atau saat itu yang memang lebih tepatnya kondisi menuntut Rasulullah maupun Abu Bakar, Umar di depan jenazah. Bukan berarti itu yang disyariatkan, bukan berarti itu yang disunahkan atau lebih afdalnya, enggak. Ini kebetulan kasus yang sifatnya kasuistik, enggak bisa dijadikan hukum, enggak bisa dijadikan pegangan untuk dikatakan bahwa demikian yang sunnah, demikian yang afdal, jalan itu mengantar jenazah di depan karena Rasulullah Abu Bakar Umar melakukan demikian. Itu yang para ulama sebutkan. Apalagi mengingat hadis Mughirah tadi yang umum memang, war mashi haitsu syaa minha. Adapun yang berjalan dimanapun terserah dia. Dia mau jalan di depan, belakang, samping, kanan, kiri, boleh, gak ada beda. Yang di depan tidak lebih afdol dari yang di belakang, yang di belakang tidak lebih afdol dari yang kanan, kiri, dan seterusnya. Hanya saja sebagian fuqaha menilai dari sisi lain. Begini, kalau dia mengetahui misalnya kebiasaan orang jamaahnya misalnya di kampung ini atau di masjid ini biasanya kalau bawa jenazah cepat jalannya, masya Allah cepat. Khawatir dia nanti ketinggalan jauh, kalau di belakang nanti kesulitan ngejernya. Mungkin dalam posisi seperti itu dia di depan lebih baik. Bukan karena posisi di depannya, tetapi karena agar dia tidak tertinggal, tidak tertinggal jauh dari yang lain yang cepat mengantar jenazah. Atau misalnya kalau diketahui jamaah yang ada ini di suatu masjid atau suatu tempat cepatnya melampaui batas, kalau bawa jenazah itu ugal-ugalan dan bisa sampai kontrak-kontrak si keranda mayatnya ini goyang-goyang karena cepatnya yang bawa. Nah, kalau posisi dia sebagai orang yang didengar ucapannya, dia orang yang berwibawa, berpengaruh di masyarakatnya, maka baik untuk dia di depan. Untuk tujuan apa? Bukan karena posisi depannya semata, tapi untuk mengingatkan jamaahnya. Misalnya dia katakan pelan-pelan, jangan terlalu ekstrim cepatnya, yang biasa ini tenang, dan dia didengar omongannya, maka dengan itu jamaah yang bawa akan tenang. Mungkin dari sisi itu. Tapi secara umum tadi kembalinya, kamu berjalan dimanapun boleh, tidak ada beda. Nah, wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Muttafaqun 'alaih. Dari Ummu Atiyah berkata, kami wanita dilarang mengikuti jenazah walaupun tidak diazamkan kepada kami. Tidak diazamkan, tidak ditekankan larangan itu kepada kami. Hadis Bukhari Muslim. Ummu Atiyah radhiyallahu anha termasuk wanita Ansar dan salah satu yang dikenal pemandi jenazah di zaman sahabat. Jika ada jenazah wanita, beliau dan beberapa yang lain yang mengurusi memandikannya. Dalam hadis ini Ummu Atiyah meriwayatkan, kami para wanita sahabat dilarang ikuti jenazah. Beliau tidak katakan siapa yang melarang, beliau hanya katakan kami dilarang. Tapi uslub seperti ini ma'ruf. Kalau sahabat berkata kami dilarang, tidak ada lain yang melarang adalah Rasulullah SAW, siapa lagi? Memang ada kemungkinan yang melarang mereka selain Rasul. Mungkin itu larangan dari Khalifah Abu Bakar misalnya, Umar. Tapi jika itu selain Rasulullah, pasti akan mereka sebutkan. Akan mereka sebut. Misalnya kami dilarang oleh Abu Bakar sebagai Khalifah waktu itu untuk begini begitu. Kami dilarang oleh Umar untuk begini begitu. Adapun kalau dilepas mutlak begitu saja, kami dilarang. Nah, yang dimaksud yang melarang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih masalahnya masalah hukum, masalah syariat, kami dilarang mengantar jenazah. Dalam hadis Ummu Atiyah ada dua perkara. Yang pertama, mengikuti jenazah kalau yang dikehendaki dari rumah atau tempat jenazah ini ke musola atau masjid untuk disolati. Maka tujuannya adalah mengantar atau mengikuti jenazah ini untuk menyolati. Yang kedua, mengikuti jenazah sampai ke kuburan. Tujuannya untuk ngubur, penguburan jenazah. Dia masuk kubur dan ikut melihat pemakaman jenazah. Tentunya kalau yang kedua ini, mau tidak mau dia ziarah kubur. Karena masuk ke area kuburan pemakaman, jenazah itu dibawa, entah itu anaknya, suaminya, bapaknya, atau siapa. Kan berarti dia ziarah kubur, menziarahi kuburan dalam keadaan membawa atau mengantar jenazah. Nah, sementara yang kedua ini, Rasulullah SAW melaknat para wanita yang ziarah kubur. La'anallah zawaratul kubur. Allah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Laknat artinya dijauhkan dari rahmatnya, diusir dari rahmat Allah, wal'iyadzu billah. Menunjukkan perbuatan itu besar dosanya, berat, dan para ulama kategorikan sebagai kabair, termasuk dosa besar. Tanda-tandanya ketika perbuatan itu pelakunya diancam laknat. Allah laknat ini, terlaknat orang yang melakukan ini, berarti perbuatan itu kabair, dosa besar. Kan sampai tingkat laknat, enggak mudah laknat. Alhamdulillah. Maka dilarang dan haram, keras bahkan keharamannya. Wanita kalau mengikuti jenazah sampai kuburan dan otomatis ziarah kubur dengan itu. Ironisnya masih sering kita dapati muslimat, wanita-wanita muslimah menggampang-gampangkan hal itu sehingga ngikut ke kuburan hanya karena alasan yang mati itu orang yang dia cintai, mungkin bapaknya, anaknya, atau suaminya, atau siapa. Tidak hanya itu, kemungkaran lain itu sendiri sudah dilaknat. Tidak hanya itu, kemungkaran lain juga akhirnya terjadi, di mana dia bertabarruj. Sudah dia ziarah kubur, keluar pun dalam keadaan mutabarrija, safirah, sufur, menampakkan kecantikan wajah atau tubuhnya, berdandan, berhias demikian rupa ke kuburan layaknya mau ke resepsi pernikahan. Kemungkaran yang tentunya menambah catatan dosa bagi dia. Yang ketiga juga, kemungkaran yang tidak kalah beratnya, akhirnya sering orang mengikuti adat atau katakan itu kultur budaya asing yang tidak dikenal oleh Islam. Bahkan itu warisan dan ajaran jahiliyah. Apa? Yaitu untuk menunjukkan kesedihan, untuk menunjukkan bela sungkawa atau semisal itu, mereka berpakaian hitam-hitam. Kamu perhatikan pasti begitu. Kalau sudah kematian, kalau sudah kekuburan, sudah pasti hitam-hitam. Kenapa? Terlepas dari itu terlarang, sudah haram, terus kenapa harus hitam? Seandainya itu boleh, kenapa enggak ada yang berpakaian putih? Kenapa enggak hijau, coklat, biru? Kenapa kok hitam? Kufar, musyrikin, itu ajaran mereka, orang-orang bodoh yang tidak kenal iman kepada Allah, menyatakan itu sebagai tanda kesedihan, untuk menampakkan kehilangan orang yang dicintai itu identik dengan warna hitam atau semakna dengan itu. Ini kejahilan. Walhasil dosa demi dosa dia lakukan karena melanggar perintah syariat. Nah, baik, di dalam hadis Ummu Atiyah mengatakan walam yu'zam alaina, tidak diazmkan kepada kami. Di sini ada dua perkara. Yang pertama, bahwa larangan ini yang difahami Ummu Atiyah radhiyallahu anha memang bukan sebagai azimah, bukan suatu ketetapan yang harus. Dengan demikian ya, beliau ingin katakan itu karoha, makruh. Yang kedua, kita pula bisa ambil dari ini bahwa larangan berarti ada dua macam. Ada yang itu azimah, ada yang itu bukan atau tidak azimah. Artinya tidak semua larangan itu berarti haram, tetapi perlu dipelajari lebih lanjut, dilihat bagaimana nusus mengarahkan perkara masing-masingnya. Walam yu'zam alaina, demikian Ummu Atiyah meriwayatkan bahwa tidak ditekankan awalnya atau azam terhadap larangan ini tidak ditekankan, tidak dikuatkan kepada kami. Hanya saja kemudian fuqaha juga mengatakan ini walam yu'zam alaina, pernyataan Ummu Atiyah tidak diazmkan kepada kami, ini dari Ummu Atiyah sendiri. Artinya itu yang beliau fahami dari larangan Rasul SAW. Ini pemahaman Ummu Atiyah. Dengan itu mereka fuqaha mengatakan kalau itu pemahamannya Ummu Atiyah, ya tentunya tidak menjadi hujjah untuk mengatur atau menentukan larangan. Artinya larangan Rasulullah enggak bisa kemudian dikatakan anu enggak sampai terlarang haram itu karena Ummu Atiyah memahami itu tidak sampai diazmkan. Enggak sampai azimah. Itu enggak bisa demikian karena sebatas ijtihad atau pemahaman Ummu Atiyah. Apalagi beliau sudah meriwayatkan larangan. Beliau sudah nukilkan nuhina anitiba'il janais, kami dilarang oleh Rasulullah untuk mengikuti jenazah. Kalau pemahaman bedanya, kalau riwayat itu pasti benarnya karena dia menukil dari Rasulullah yang tidak mungkin berucap dengan hawa nafsunya dan pasti wahyu, pasti benar yang beliau sampaikan. Itu riwayat. Tapi kalau pemahaman, mereka a'immah dan para sahabat orang paling berilmu, tapi tetap saja itu bisa benar, bisa salah, terutama ketika ada perselisihan, berarti ada yang beda dengan pemahaman dia. Ada sahabat lain yang memahami tidak seperti yang dia pahami. Makanya tidak bisa menjadi hujjah untuk menentukan nas. Nah. Dengan demikian, riwayat hadis jelas Rasulullah SAW melarang untuk wanita mengikuti jenazah. Adapun perkataan lam yu'zam alaina perlu pembahasan lebih jauh lagi bagaimana kedudukannya. Para ulama seperti tadi fuqaha mengarahkan pernyataan Ummu Atiyah karena al-hujjah fi ma rawa, yang hujjah itu apa yang dia riwayatkan, la fi ma ra'a, bukan apa yang menjadi pendapat. Itu penting kaidah. Yang menjadi hujjah pegangan kita umat adalah apa yang mereka riwayatkan, karena itu yang kembalinya ke Rasulullah. Kita diperintah taat kepada Rasulullah, berteladan mengikuti kepada Rasulullah SAW, imam kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendapat, terutama ketika itu ada perbedaan, perselisihan, tidak bisa menjadi hujjah. Contoh lain mirip dengan ini, beberapa para sahabat banyak meriwayatkan riwayat perintah Rasulullah SAW untuk melebatkan, memelihara, membiarkan jenggot. Banyak yang meriwayatkan. Salah satunya Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan yang lain. Itu riwayat dari Rasulullah SAW. Lebatkan, biarkan, biarkan dia tumbuh. Ada ijtihad dari Abdullah bin Umar dan itu pendapat beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau mencukur jenggotnya jika itu melebihi satu genggaman tangan. Jadi kebiasaan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, itu ijtihad beliau, beliau genggam jenggotnya begini, yang melebihi ini beliau cukur, sehingga perintah-perintah atau riwayat melebatkan jenggot itu tidak melebihi satu genggaman tangan. Bagaimana para fuqaha mendudukkan ini? Para ulama mendudukkan seperti ini, bahwa riwayat itu yang menjadi pegangan. Karena jelas-jelas Rasulullah memerintahkan lebatkan, biarkan, bahkan jelas-jelas utruku leha, biarkan tumbuh. Kemudian ada pemahaman ijtihad dari Abdullah bin Umar kalau itu sebatas genggaman tangan. Hadis tidak bisa dibatasi dengan ijtihadnya Abdullah bin Umar. Hadis enggak bisa dibatasi bahwa melebatkan itu batasnya hanya sepanjang genggaman tangan. Nah, Rasulullah katakan umum, biarkan tumbuh, lebatkan. Karena kalau memang itu, seandainya itu benar, pasti akan Rasul juga sebutkan, lebatkan sebatas genggaman tangan. Nyatanya enggak ada Rasulullah katakan begitu. Al-Muhim itu ijtihad dari beberapa sahabat. Nah, ini pun demikian. Rasulullah melarang wanita mengikuti jenazah. Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha berijtihad, atau yang beliau pahami bahwa itu bukan larangan yang ditekankan atau dikuatkan begitu. Mungkin beliau berpemahaman demikian karena keumuman-keumuman hadis yang lain. Misalnya Rasulullah katakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarahlah kalian ke kubur karena itu mengingatkan kalian kematian, mengingatkan kalian akhirat. Nah, masing-masing orang kan butuh ingat kematian, butuh ingat akhirat, termasuk wanita butuh. Mungkin dari situ beliau memahami berarti larangan itu enggak sampai tingkat haram ijtihad. Padahal kalau dilihat larangan Rasulullah SAW jelas. Dan tadi ditambah dengan laknat Allah bagi wanita yang ziarah kubur, ditambah lagi yang ulama sebutkan dan itu fakta, kenyataan bahwa wanita kalau sudah keluar rumah banyak kemungkarannya. Banyak hal-hal haram yang dia langgar. Seperti tadi, berhias diri, berdandan, menampakkan kecantikan dirinya, haram, dosa dia. Dan itu ditambah lagi kenyataan bawaan kewanitaan dia, wanita lemah, itu ma'ruf, lebih mengandalkan perasaan dan emosional. Sangat dikhawatirkan saat dia ikut misalnya ngantar jenazah di perjalanan atau sampai dikubur, begitu ngelihat misalnya ini bapaknya atau anaknya atau siapa, ngelihat ini jenazah dikeluarkan, dimasukkan kubur, dia ngelihat histeris, enggak kuat, teriak-teriak di situ. Dan terjadi memang. Kembali emosionalnya tumbuh. Kesedihannya ini, wah, bapak, anakku, suamiku, wah, teriak-teriak sudah. Dan itu mungkar, haram, enggak boleh. Niyaha, meratapi kematian. Terkesan sekali kalau dia enggak rela, enggak ridho dengan takdir Allah, kematian ini. Makanya kemudian dilarang, itu yang lebih pantas, lebih cocok bagi seorang wanita. Tinggallah di rumah. Kamu cukup mendoakan banyak-banyak bapakmu atau anakmu atau siapa yang meninggal ini, orang yang kamu sayangi. Doakan, doa kamu enggak harus kamu ikut ke kuburan. Doakan dalam keadaan kamu berada di dalam rumahmu. Nah, maka hadis melarang wanita mengantar jenazah. Allahu ta'ala alamin, sallallahu alaihi wa sallam, Nabi Muhammad, alhamdulillah.